Ustaz, Anda tidak tahu apakah Ustaz yang tidak boleh mengajar lebih banyak madaratnya daripada maslahatnya? Siapa yang dimaksud? Kalau tahu orangnya, maka kita japri. Si fulan itu begini, begini, begini, begini, madaratnya ini. Barakallahu fikum. Kalau am seperti itu, ya enggak jelas. Karena ada yang memang merusak. Bukan menambah maslahat, bahkan merusak. Sampai-sampai terjadi berbagai macam fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakatnya, gara-gara sikap orang tadi. Bagaimana hukum jual beli rumah secara inden, yang di mana pihak penjual hanya memiliki tanah dan belum membangun rumah dan akan bangun? Yang seperti itu boleh dengan syarat rinciannya dia tahu. Kalau tidak ada ilmu, tidak boleh. Maksudnya syarat jual beli itu harus maklum, perkara yang diketahui. Maka walaupun belum dibangun, tapi sudah tahu, spek-speknya sudah tahu. Kayunya kayu ini, batunya batu ini begini, ukurannya sekian, luasnya sekian, ila akhir. Apalagi sudah ada contohnya di depan, nih contohnya sudah jadi. Nah, tinggal ketika benar-benar dibangun, harus jujur. Contohnya bagus banget. Yang kedua, ketiga, mirip. Dari luarnya, di dalamnya beda. Ini juga kecurangan dan kedustaan, tidak boleh. Salafi itu manhaj, bukan hizbiyah. Tidak perlu masuk ke kelompok tertentu lantas langsung jadi salafi. Cukup berpedoman dengan apa yang dia tuntunkan manhaj, walaupun engkau sendirian. Iya, betul, tidak salah. Bagaimana dengan perkataan seperti ini? Perkataan ini benar. Yang namanya manhaj salafi ini adalah akidah dan manhaj. Siapa yang berakidah dengan akidah ahli sunnah, bermanhaj dengan manhaj salaf, maka dia salafi wa in kana wahda. Yang penting Anda enggak berbuat musyrik dan berbuat bid'ah. Ini yang bahaya. Yang penting tidak berbuat syirik, buat maksiat boleh gitu. Ini bahaya. Ucapan masih samar. Nah, yang penting enggak berbuat syirik, yang penting enggak berbuat bid'ah. Lah maksiat. Boleh gitu. Yang penting tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, enggak berbuat maksiat. Nah, itu baru lengkap. Nah, kadang-kadang itu adalah ungkapan untuk melegitimasi kemaksiatan dia. Kamu berbuat maksiat, yang penting kan enggak syirik, enggak bid'ah, gitu. Setiap ditegur, kamu bermaksiat, yang penting enggak syirik, penting enggak bid'ah. Ini bahaya. Ucapan yang syubhat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.